Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya karena nikmat dan juga karunia-Nya kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah di muka bumi. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang radikalisme. Radikalisme dalam konteks agama yaitu sebuah paham yang menuntut perubahan dengan cara paksa ataupun kekerasan. Ini tentu saja suatu faham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang umat ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang adil atau pertengahan, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia dan rasul pun menjadi saksi atas kalian. Pernyataan Allah di dalam ayat ini, bahwasanya Allah menjadikan kita sebagai umat yang wasata, adil maupun pertengahan, ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu tidak boleh melakukan sikap-sikap ekstrim yang berlebihan, melampaui batas, keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap-sikap ekstrim di dalam beragama seperti ini adalah perkara yang dicela di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela sikap ekstrim radikal yang seperti ini, berlebihan di dalam beragama, jauh sebelum umat Islam, bahkan pada umatnya Nabi Isa alaihi salam. Atau secara umum Allah larang kepada ahli kitab. Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Ahli tafsir semacam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya, Allah melarang ahlul kitab untuk melampaui batas di dalam beragama. Karena hal ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Nasrani. Mereka melampaui batas di dalam beragama sampai-sampai menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bahkan membabi buta di dalam mengikuti petinggi-petinggi agama mereka. Nah, Allah gambarkan hal ini di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Ya, mereka menjadikan alim ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka serta al-masih bin maryam, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihimassalam, sebagai Tuhan-Tuhan sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap ekstrim yang berlebihan di dalam beragama ini secara umum dilarang di dalam Islam. Bahkan jauh sebelumnya telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibn Majah, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hindari oleh kalian sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena sungguhnya yang menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian itu adalah sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Kata al-ghulu, ya, yang artinya sikap berlebih-lebihan, diterangkan oleh Ibnu Faris sebagaimana dalam Mu'jam Maqaisil Lughah, bahwa berlebihan itu masuk di dalamnya sikap radikal, kekerasan, kekakuan. Ya, ini masuk dalam sikap melampaui batas, al-ghulu. Ya. Demikian pula Ibnul Manzur di dalam Lisanul Arab, termasuk dari bahagian sikap berlebihan al-ghulu. Ya, secara bahasa beliau sebutkan di antaranya adalah sikap keras, kaku, dan ekstrim. Nah, maka sikap radikal, ekstrim, keras, kaku, melampaui batas, ini bahagian daripada al-ghulu yang dilarang di dalam Islam. Maka umat Islam ini harus berjalan pertengahan. Karena umat ini adalah umat terbaik. Bagaimana yang pertengahan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Islam itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Maka tindakan-tindakan radikal, sikap-sikap radikal, ekstrim, keras, kaku, yang melampaui batas, ini bertentangan dengan nafas Islam. Oleh karena itulah para ulama tidak membenarkan sikap-sikap yang demikian. Ya. Agama ini tidak tersebar dengan sikap radikal. Agama ini tidak tersebar dengan sikap keras, kaku, melampaui batas, ekstrim. Tapi agama ini tersebar karena kemuliaan akhlak, kemuliaan budi pekerti, keindahan perilaku yang tentunya dilandasi dengan kelurusan akidah, keyakinan, dan kelurusan manhaj di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mampu menarik hati-hati manusia masuk ke dalamnya. Maka umat-umat di masa lampau, di masa salaf, tatkala para sahabat Nabi membebaskan negeri-negeri yang non-muslim, walaupun dimulai dengan peperangan, tapi peperangan itu hanya jalan pertama saja membuka pembebasan wilayah mereka. Namun setelahnya, setelah mereka dibebaskan oleh para sahabat dari belenggu-belenggu kekafiran, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dengan kesadaran hatinya dan mencintai Islam. Dari mana bisa terjadi seperti itu? Dari keindahan akhlak, perilaku, sikap, kemuliaan interaksi yang dilakukan oleh para sahabat dengan orang-orang yang mereka bebaskan di negeri-negeri non-Arab tersebut. Beda dengan penjajah-penjajah bangsa asing yang menguasai negeri lain sebelum para sahabat dengan Islamnya. Kalau bangsa-bangsa lain menguasai suatu bangsa yang mereka jajah, mereka akan hancurkan dan luluh lantakkan negeri tersebut tanpa kenal belas kasihan. Tapi para sahabat tidak. Demikian pula hal ini dilanjutkan oleh para tabi'in. Sehingga Islam itu pun tersebar. Karena cinta penduduknya kepada Islam yang melihat perilaku orang yang membawanya sedemikian indah dan mulia. Dan sebelumnya itu pun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawa Islam di negeri Arab. Orang Arab itu kan keras-keras, kaku-kaku ya. Banyak yang seperti itu. Apalagi masa jahiliyah, masa yang sangat kelam, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebengisan, penuh dengan aniaya, sikap semena-mena. Tapi kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan akhlaknya, keindahan budi pekertinya, yang dilandasi oleh akidah yang lurus dan manhaj yang benar di dalam memahami agama ini, mampu menarik banyak hati manusia masuk ke dalamnya. Bahkan orang-orang keras semacam Umar ibn al-Khattab mampu masuk ke dalam Islam dan bergetar hatinya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia karena keindahan Islam. Maka seperti itulah sejarah umat ini. Dan sampai pun di negeri kita Indonesia, umat Islam Indonesia ini kan asalnya bangsa kita beragama Buddha dan Hindu. Itu yang lebih dulu masuk ke dalam negeri kita tercinta ini. Nenek moyang kita dulu agamanya Buddha dan Hindu. Dari mana kemudian negeri ini para penduduknya bisa masuk ke dalam Islam? Walaupun berbeda-beda sejarahnya, ada yang bilang dari pedagang-pedagang Gujarat, Persia. Ada pula yang mengatakan ada yang lebih awal daripada itu, yaitu para pedagang-pedagang dari negeri Yaman dengan Islamnya. Penduduk negeri ini masuk ke dalam Islam tanpa peperangan. Gak ada pasukan yang datang dari Timur Tengah sana menyerang Indonesia, menaklukkan Indonesia. Gak ada. Ada gak? Gak ada dalam sejarahnya. Tapi penduduk negeri ini tertarik kepada Islam. Kenapa? Karena keindahan. Apa yang mereka lihat dari orang-orang Islam yang datang ke sini? Mereka berinteraksi di sini, mereka berjual beli, sampai mereka menikah dengan penduduk setempat. Akhirnya karena keindahan agama ini, penduduk negeri ini bangsa Indonesia tertarik untuk memeluk Islam. Makin lama makin tersebar, makin tersebar, makin tersebar. Ya, sampai mayoritas penduduk dari negeri ini adalah umat Islam. Tanpa pernah terjadi peperangan antara Islam bersama dengan agama-agama lain yang ada sebelumnya di negeri ini. Itu keindahan Islam. Ya, sehingga kita pun akhirnya memeluk Islam. Banyak di antara kita ini yang lahir dalam keadaan sudah Muslim, dalam artian bapak ibunya sudah Islam. Ya, maka inilah Islam. Sehingga tidak benar kalau Islam itu dinyatakan haus darah. Islam itu radikal, ekstrim. Islam itu bengis. Lah, hanya orang-orang orientalis yang benci kepada Islam yang mengatakan itu. Ya, walaupun ada oknum-oknum dari umat Islam yang berlaku demikian, tapi Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau mau dicari tahu, sikap radikal ekstrim yang melampaui batas ini tidak hanya ada pada umat Islam. Ya. Di penganut-penganut agama lain pun sama. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Berapa banyak bahkan umat Islam dibantai oleh orang-orang salibis. Ya. Antum mungkin pernah dengar nama Isabella kan, yang dulu dilagu-lagukan, dielu-elukan gitu sebagai lambang cinta. Padahal dia adalah seorang ratu Spanyol yang sangat bengis di dalam membantai umat Islam, banjir darah. Ya. Dan ini salah satu contoh saja. Banyak contoh-contoh lain. Ya. Yang enggak usah jauh-jauh, yang barusan saja Myanmar. Rohingya. Apa yang terjadi di Rohingya? Ya, enggak usah jauh-jauh di negeri kita. Apa yang terjadi di Ambon? Bagaimana umat Islam dibantai di sana? Siapa yang melakukannya? Umat Islam? Orang-orang salibis. Padahal mereka minoritas di negeri ini. Jadi kalau radikalisme, sikap ekstrim melampaui batas itu dinisbatkan kepada Islam, enggak benar. Itu kan oknum. Ya. Bahkan di luar Islam pun ada orang-orang radikal ekstrim, ortodoks, yang fanatik luar biasa. Dan ini ada. Ya. Baik di kalangan Yahudinya, ataupun di kalangan Nasraninya, ataupun di kalangan agama-agama lain. Tapi yang jelas bagi kita bahwa Islam tidak pernah tersebar dengan kekerasan, kekakuan, sikap ekstrim, sikap radikal. Karena Islam jauh dari yang demikian. Bahkan Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, seperti ayat yang kita sebutkan tadi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutusmu, melainkan sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Nah, oleh karenanya, Islam itu sangat mengecam tindakan-tindakan teror. Karena Islam itu bukan agama radikal. Bukan agama ekstrim, bukan agama yang haus darah. Yeah. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Man qatala nafsan bighairi nafsin, au fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa, bukan karena dia membunuh nyawa orang lain, atau bukan karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka yang membunuh itu seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan dengan cara yang tidak benar dikecam di dalam Islam, bahkan dilarang di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Nabi SAW bahkan menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang selainnya, dan hadis ini hasan. Hadis ini ada kisahnya ketika para sahabat radhiyallahu anhum di tengah perjalanan, kemudian mereka beristirahat, ada salah seorang di antara mereka tertidur, kemudian ada yang lainnya ingin mengambil tali orang tersebut. Ya. Maka tatkala talinya akan diambil, orang yang tertidur ini terkejut dan dia merasa takut. Ya. Maka tatkala hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang sahabat yang ingin mengambil tali sahabat lainnya dalam keadaan tidur, sehingga sahabat itu terkejut dan merasa takut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya yang muslim, menteror saudaranya yang muslim. Ya. Ini adalah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ini. Bahkan membuat orang merasa cemas, merasa takut, kaget, terkejut, enggak boleh. Ya. Oleh karena itulah sering kita katakan permainan-permainan yang membuat orang menjadi takut, kaget, terkejut semacam petasan itu enggak boleh. Ya. Atau ngagetin saudaranya dari belakang, wah gitu ya. Itu enggak boleh. Memasukkan rasa takut ke dalam hati seorang muslim itu haram hukumnya. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut hati saudaranya yang muslim. Ini kan teror namanya. Ya. Maka Islam itu bukan agama teroris. Ya. Tidak ada di dalam Islam pemahaman terorisme. Islam itu agama indah yang sangat menjaga kemaslahatan bagi manusia. Nah, Islam bukan agama radikal, ekstrim sebagaimana yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Gak usahkan manusia. Berbuat kejahatan kepada hewan saja haram hukumnya di dalam Islam, dikecam. Ya. Bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang seorang wanita. Kata Nabi, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita itu disiksa oleh Allah karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Ya. Fadakhalat fiha an-nar, sehingga dia masuk ke dalam api neraka karena mengurung kucing tersebut. La hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ard. Karena wanita itu telah mengurung kucing tersebut, tidak memberi makannya, tidak memberi minumnya, bahkan mengurungnya dan tidak membiarkan dia makan dari tetumbuhan yang tumbuh di muka bumi. Ya. Hanya karena seekor kucing, wanita ini masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyiksa kucing tersebut. Kucing loh. Apalagi menungso gitu kan. Seorang manusia. Enggak boleh di dalam Islam. Islam itu anti kejahatan, anti perbuatan kezaliman, anti berbuat yang buruk kepada orang lain. Enggak usahkan kepada manusia, bahkan kepada seekor hewan. Nah, itulah Islam. Dalam hadis yang lain, hadis Sa'id bin Jubair, beliau berkisah. Kata beliau, pernah Abdullah bin Umar melewati beberapa pemuda Quraisy. Ya. Yang mana para pemuda Quraisy ini memasang seekor burung sebagai target panah, target tembak. Kalau dulu kan enggak ada pistol ya, enggak ada akal laras panjang gitu. Dulu pakai panah. Jadi mereka jadikan burung ini sebagai sasaran bidik. Nah, mereka taruhan. Setiap anak panah yang melesat, kalau tidak tepat pada burung tersebut, maka panah yang lepas itu, apabila masih bisa dipungut, maka itu milik si yang punya burung. Nah, itu untungnya dia. Kalau enggak tepat, kemudian anak panah itu bisa diambil, maka anak panah itu milik si yang punya burung. Ya, kalau kena ya udah mati burungnya. Nah, tatkala mereka melihat Abdullah bin Umar datang, mereka bubar. Ya biasa anak-anak ya, anak-anak muda yang kurang pikirannya, ya, taruhan dengan makhluk bernyawa, ya, main-main dengan makhluk bernyawa seperti ini, walaupun seekor burung. Maka berkatalah Abdullah bin Umar pada waktu itu, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan tindakan ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh ghardhan. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat barang siapa yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran bidik. Padahal seekor burung. Ya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nyawanya manusia. Ini sesuatu yang sangat dikecam di dalam Islam, yang menunjukkan betapa bahwa Islam itu jauh dari sikap radikalisme, terorisme, dan sikap ekstrim yang melampaui batas. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dalam riwayat lain, dari riwayat Hisham bin Hakim bin Hizam, yang melewati beberapa orang asing, ya, yang beragama non-muslim di negeri Syam, yang mereka itu diserap, dijemur di terik panas matahari, sehingga Hisham bin Hakim bin Hizam bertanya, kenapa mereka diperlakukan seperti itu, orang-orang yang non-muslim ini? Maka masyarakat menjawab, mereka diperlakukan seperti itu karena tidak membayar upeti, tidak membayar jizyah. Ya. Maka Hisham mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibunan nasa fid dunya. Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia ketika di dunia. Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia ketika di dunia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Coba lihat bagaimana indahnya Islam. Bahkan tidak boleh memperlakukan orang-orang yang non-muslim dengan tindakan-tindakan yang melampaui batas keterlaluan. Ya, maka Islam itu sudah ada tuntunannya, sudah ada aturannya, sudah ada bimbingannya. Kalau kita mau mengambil apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu jauh dari sikap radikalisme, sikap terorisme, ya, jauh dari sikap ekstrim, membabi buta yang melampaui batas. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan kita tidak boleh menzalimi orang-orang kafir dengan seenaknya. Ya. Misalnya kita ketemu orang kafir di jalan, dah bunuh aja nih kafir, enggak boleh. Udah rampok aja nih orang kafir nih. Mereka enggak berhak hidup di bumi pertiwi. Wah, enggak boleh seenak itu. Ya, Islam itu ada aturannya. Ya. Nah. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tatkala hal ini dilaporkan oleh Hisham kepada gubernurnya pada waktu itu di negeri Syam, ya, maka kemudian mereka dilepaskan dan dibebaskan, ya, dari hukuman tersebut. Dalam riwayat lain, untuk semakin menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu bukan agama radikal, bukan agama ekstrim, bukan agama keras kaku, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka Al-Aqra bin Habis merasa heran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, innali asyratan minal walad." Ya Rasulullah, aku punya 10 orang anak. "Lam uqabbil minhum ahada, ma qabbaltu minhum ahada." Namun tidak satu anak pun pernah aku cium. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Al-Aqra bin Habis, lalu beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak pernah menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, dalam riwayat lain Nabi menyatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Itu indahnya Islam. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sikap yang lemah lembut, kalau berada dalam sebuah perkara, tidak lain melainkan akan memperindahnya, mempercantiknya. Kalau sikap lemah lembut itu diambil, ya, dihilangkan, ditarik dari sebuah perkara, melainkan akan memperjelek, memperburuk perkara tersebut. Artinya dalam segala sesuatu, kedepankan kelemah lembutan, kedepankan kasih sayang, ya, kedepankan hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu yang diajarkan oleh Islam. Karena yang demikian ini akan memperindah masalah yang sedang kita hadapi, karena adanya kasih sayang, kelembutan. Tapi kalau kasih sayang dan kelembutan ini di dalam bersikap sudah tidak ada, masalah yang ringan akan jadi berat. Masalah yang berat gak usah tanya, berantakan. Yang tadinya kecil menjadi besar, yang besar menjadi hancur. Ya. Tapi kalau kita penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya, maka ini yang besar pun bisa dikecilkan. Yang kecil mudah untuk dihilangkan. Kenapa? Karena semuanya dengan kepala dingin, dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang penuh dengan kelembutan. Sehingga kata Nabi, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya, dan tidaklah kalau dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha mencela seorang Yahudi. Dicela oleh Aisyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli." Ya, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan, "Ya Aisyah, innallaha rafiq." Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut. "Yuhibbur rifqa fil amri kulli." Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan dalam segala perkaranya. Padahal yang dicela siapa? Seorang Yahudi. Apalagi kalau dia seorang muslim. Islam jauh dari radikalisme. Islam jauh dari sikap yang ekstrim. Dari sikap yang melampaui batas, keras dan kaku. Islam itu selalu mengkedepankan sikap yang lemah lembut. Bahkan ketika akan perang pun sudah berhadapan di medan laga, itu pun Nabi masih mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Udu'uhum ilal Islam." Musuhmu orang-orang kafir itu ajak dulu ke dalam Islam sebelum engkau perang. Ya. Itu kelemah lembutan Islam. Padahal sudah berhadapan di medan laga. Di medan perang pun tidak boleh semuanya dihancurkan, diluluhlantakkan. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh musuh yang sudah lemah, yang sudah menyerah. Keindahan Islam. Padahal suasana dan situasinya dalam keadaan perang. Itu keindahan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.